Mitra bisnis, banyaknya aturan yang mengatur masalah tembakau membuat industri rokok resah. Malah mereka merasa menjadi sapi perah yang selalu diperas dan hasilnya dimanfaatkan, tapi selalu saja dibikin susah dalam berusaha. Di satu sisi, pemerintah menikmati cukai yang mencapai puluhan triliun rupiah, belum lagi penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi di sisi lain, pemerintah terus saja mengeluarkan aturan yang menjepit industri ini sehingga keberlangsungannya makin terancam. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau atau APTI Jawa Tengah, Wisnu Brata. Pak Wisnu, bagaimana komentar Anda? Jadi masalah tembakau itu kan multiplier efeknya sangat banyak. Ada suatu ikatan dari hulu sampai hilir, dimulai dari petani tembakau, buruh pabrik, dan industri rokok. Dan hubungan itu adalah merupakan hubungan yang menjadikan suatu paling tergantung. Tidak ada petani kalau tidak ada industri rokok, tidak ada industri rokok kalau tidak ada petani tembakau. Karena multiplier efek yang sangat besar, di mana petani juga sangat besar, yaitu ada sekitar 2,1 juta orang di Indonesia ini dengan buruh taninya, belum buruh pabriknya. Jadi kalau sampai regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini tidak berpihak, saya kira akan muncul permasalahan yang cukup kompleks. Ada yang menyebut pemerintah terlalu tunduk pada kelompok anti rokok, Pak. Jadi begini, memang sekarang ini gerakan anti tembakau yang dipelopori oleh beberapa LSM-LSM yang ada di Indonesia itu selalu menekan pemerintah dengan dalil-dalil yang terus saja bagi kami itu sangat provokatif, diskriminatif, dan mereka tidak melihat dari sisi ekonomi petani tembakau dan buruh. Gerakan anti tembakau selama ini selalu mendengungkan bahwa kematian itu hanya disebabkan oleh rokok. Seakan-akan bahwa semua yang mati di rumah sakit itu disebabkan rokok. Mereka lupa bahwa banyak akibat-akibat yang lain, dan itu tidak pernah diangkat oleh mereka. Kami dari petani tembakau sebenarnya ingin ada regulasi, ada payung hukum. Tapi payung hukum yang fair. Payung hukum yang dibuat dengan kedua belah mata, jangan hanya dengan sebelah mata. Nah, selama ini yang dilakukan oleh gerakan petani tembakau mendesak pemerintah untuk membuat satu regulasi, tetapi hanya dengan sebelah mata, yaitu versi mereka. Dalam soal rokok ini, benarkah pemerintah ambivalen? Sangat sepakat, memang itu yang terjadi. Saat ini pemerintah menerima 60 triliun dengan PPH-nya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kami dari petani tembakau sendiri, memang selama ini ada istilahnya DPHCT, dana bagian cuti tembakau yang dikembalikan kepada daerah-daerah cukai dan sentra bahan baku. Tetapi yang terjadi, bahwa yang dimanfaatkan oleh para petani itu sangat kecil. Jadi saya katakan bahwa ini adalah merupakan ambivalensi pemerintah. Di satu sisi dia mau menerima, tapi di satu sisi tidak care, tidak bersahabat dengan IHT, industri tembakau, baik itu dari hulu sampai dengan hilir. Demikian Wisnu Brata dan saya Rizal Andika.